melengkapi cinta penuh makna. Satukan hati sayang untuk selamanya. Satukan hati sayang untuk selamanya. Indahnya cinta bisa pudar ketika datangnya cobaan. Bersabarlah duhai sayangku agar cinta